Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita membahas kitab Halal Haram Bisnis Online, dan kita masuk pada bab yang baru yang kami beri judul dengan Halal Haram Cari Uang di Dunia Maya. Di bagian ini saya menyebutkan 10 materi yang akan kita bahas, mulai dari hukum tentang Google AdSense, AdMob, dan yang lainnya. Kemudian ada CPA, Cost Per Acquisition atau Cost Per Action. Kemudian ada bisnis afiliasi dan yang lainnya. Sampai yang terakhir adalah jual beli akun medsos dan follower. 10 ini bukan pembatasan, dalam arti Anda kalau menemukan kasus yang lain mungkin nanti bisa disampaikan dan barangkali bisa kita jadikan sebagai tambahan materi meskipun tidak ada dalam buku. Sehingga 10 ini sifatnya hanya sebatas apa yang bisa kami jangkau, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahasnya. Tayyib. Namun sebelum kita detail membahas 10 seperti yang tadi kita sampaikan, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan dua bentuk transaksi jasa. Jual beli jasa itu ada dua macam. Ada yang akadnya ijarah, dan yang kedua akadnya ju'alah. Ijarah, ju'alah. Kedua-duanya sama-sama jual beli jasa, sehingga nanti orang yang telah memberikan jasanya, dia berhak untuk mendapatkan ujroh, berhak untuk mendapatkan fee. Bedanya, hanya saja bedanya, untuk ijarah perhitungan ujrohnya, perhitungan fee-nya berdasarkan rentang waktu tertentu atau volume kerja tertentu. Misalnya per bulan, per tahun, per pekan, dan seterusnya, yang itu berdasarkan kesepakatan. Atau berdasarkan volume kerja tertentu. Kalau Anda berhasil membuatkan satu baju, maka nanti saya kasih gaji sekian. Contoh akad ijarah adalah si A mengiklankan produknya di web. Ini kita langsung masuk ke aplikasi online ya. Si A mengiklankan produknya di web milik si B dengan tarif per bulan 1 juta. Tanpa melihat seberapapun kenaikan penghasilan si A sesudah iklan. Sehingga andaikan setelah diiklankan, tidak ada satupun orang yang mengklik iklan produk si A. Maka, ini keliru ya. Oh iya betul. Tidak ada yang mengklik, satupun orang yang mengklik produk si A, maka B tetap atau si A tetap berkewajiban membayar biaya iklan 1 juta. Karena akadnya ijarah. Dan dia dibatasi, berdasarkan volume waktu. Misalnya tadi, saya iklan misalnya di web punyanya Ufit dan biayanya 1 juta per bulan. Maka saya bayar 1 juta, kemudian materi iklannya saya serahkan. Berikutnya pihak Ufit yang akan mengiklankan di salah satu situsnya. Meskipun sama sekali dalam waktu 1 bulan itu enggak ada orang yang mengunjungi situs saya, pembayaran 1 juta menjadi tanggung jawab saya. Karena dalam hal ini akadnya adalah akad ijarah. Sementara untuk akad ju'alah, perhitungan upah yang disebut dengan al-ju'lu, berdasarkan perolehan target yang dicapai, tanpa melihat rentang waktunya. Misalnya si X memasang iklan produknya di web si Y dengan kesepakatan. Jika ada yang mengklik banner iklannya, si Y akan mendapatkan 1000 per klik. Jika dalam sebulan hanya ada 10 orang yang mengklik banner iklan tersebut, maka si Y hanya mendapatkan 10.000. Dan baik metode pertama maupun metode kedua, dua-duanya diperbolehkan. Kemudian di sini saya sebutkan beberapa dalil tentang akad ijarah dan akad jualah dalam Al-Quran. Dalil tentang akad ijarah dalam Al-Quran seperti bentuk ijarah dalam menyusui anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 233, "Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf." Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Apabila kamu memberikan pembayaran sesuai dengan kadar bil ma'ruf, kadar sewajarnya. Sehingga ketika si A punya anak, lalu anaknya dititipkan kepada si B untuk disusukan, maka hukumnya diperbolehkan, namanya istirdha. Dan nanti si A berkewajiban untuk membayar kepada si B sesuai dengan yang disepakati, dibatasi oleh uruf yang berlaku di masyarakat. Pada saat Nabi Yusuf mengumumkan ada yang mencuri gantang raja, beliau memberi janji, siapa yang berhasil menangkap pencuri itu, atau sebelumnya surat Al-Baqarah ayat 233 adalah dalil bolehnya akad ijarah. Kemudian kita beralih ke akad jualah. Cerita tentang Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri, kemudian beliau kedatangan tamu yang ternyata merupakan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf ingin mengundang mereka semuanya ke kerajaan. Ayah ibunya, kemudian Benyamin saudaranya, dan termasuk saudara-saudara Yusuf yang lain. Namun Yusuf melakukan itu dengan cara sedikit ada muslihat, sedikit ada tipu muslihat. Sehingga yang dilakukan adalah gimana caranya biar mereka itu disalahkan terlebih dahulu, saudara-saudara yang dulu pernah mau membunuh Yusuf, sampai akhirnya mereka nanti bisa menghadirkan ayahnya, kemudian saudaranya Yusuf sendiri, yaitu Bunyamin. Nah, salah satu di antara upaya Yusuf adalah gantangnya raja yang dipakai untuk menakar makanan itu ditaruh di tempatnya, di karungnya Bunyamin. Setelah mereka beranjak pergi, ada yang berteriak, "Ayyatuhal iru, innakum lasarikun." Wahai rombongan, kalian itu pencuri. Lalu mereka bertanya, "Madza tafqidun?" Kalian kehilangan apa? "Qalu nafqidu su'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im." Mereka mengatakan, "Kami kehilangan gantangnya raja." "Waliman jaa'a bihi," dan siapa yang bisa mendatangkan gantang itu, maka dia mendapatkan makanan seberat beban unta. "Wa ana bihi za'im," dan aku yang akan menjamin dia aman. Akhirnya dicarilah gantang itu, ternyata ketemu di karungnya Bunyamin. Kemudian otomatis Bunyamin yang harus ditahan, enggak boleh pulang. Maka mereka pun bingung, "Wah, nanti kami gimana lapor ke bapak, padahal bapak sudah berjanji atau sudah mengambil janji dari kami kalau nanti kami akan menjaga Benyamin dan mengembalikan Benyamin selamat sampai di rumah." Nah, di sini Yusuf menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang cerita Yusuf. Beliau berjanji, siapa yang berhasil menangkap pencuri itu, maka dia akan mendapatkan upah sekian. Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa petugas keamanan itu berkata, "Waliman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im." Siapa yang bisa mendatangkan pencuri itu, maka dia mendapatkan bahan makanan seberat unta. Sehingga kepentingan kita dari ayat ini adalah beliau ngasih upah bagi siapa yang berhasil melakukan kegiatan target tertentu. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama mengenai bolehnya akad jualah. Kemudian para ulama juga sepakat bahwa transaksi ju'alah hukumnya diperbolehkan, seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui ulama yang berbeda pendapat tentang bolehnya akad ju'alah. Ada di Al-Mughni. Contoh praktek ju'alah yang terjadi di masa silam, di zaman sahabat Nabi SAW, adalah kisah sahabat yang meruqyah, kepala suku yang terkena sengat binatang berbisa, lalu oleh sahabat itu diruqyah dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Kemudian beliau mendapatkan beberapa ekor kambing, dan itu dipersyaratkan di depan, karena pada saat rombongan sahabat itu mau singgah di kampung yang statusnya masih kafir, mereka menolak, gak mau nerima. Akhirnya sahabat keluar dari kampung itu dan mereka membuat kemah di luar kampung. Kemudian ternyata kepala sukunya disengat binatang. Akhirnya mereka mencari obat, berusaha untuk mengobati, ternyata gak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya mereka menyuruh, coba minta kepada salah satu rombongan tadi, barangkali mereka punya obat. Datanglah salah satu utusan menyampaikan keinginannya. Kemudian ada salah satu sahabat yang sanggup, baik saya sanggup. Namun ada syaratnya, kalau nanti saya obati dan kepala suku sembuh, maka saya minta beberapa ekor kambing. Disepakati, deal, berangkatlah orang ini. Kemudian sampai di kepala suku tersebut, sahabat membacakan surat Al-Fatihah, sembuh. Kemudian beliau mendapatkan beberapa ekor kambing. Sampai di tempat rombongan, mereka semuanya bingung, ini boleh dimakan atau tidak. Akhirnya mereka memutuskan, jangan dikonsumsi sampai kita mendapatkan persetujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dibawa pulang. Dibawa pulang, kemudian sesampainya di Madinah, hal itu diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, aina tadri anha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau surat Al-Fatihah adalah ruqyah? Berikan jatah sebagian untukku. Dan itu akadnya akad ju'alah, karena di situ ada persyaratan, jika tuanmu sembuh, maka saya mendapatkan, saya minta untuk dikasih beberapa ekor kambing sebagai ju'alnya, sebagai upahnya. Kemudian pada asalnya ju'alah termasuk transaksi ijarah, jual beli jasa. Namun terdapat beberapa kelonggaran dalam transaksi ju'alah yang tidak dijumpai dalam transaksi ijarah. Dalam transaksi ju'alah, ketidakjelasan volume pekerjaan yang dilakukan hukumnya boleh. Misal mencari mobil hilang. Boleh jadi ada orang yang menemukan mobil itu, lalu dikembalikan ke pemiliknya setelah bersusah payah mencarinya. Sebaliknya bisa jadi ada yang menemukan dengan mudah tanpa bersusah payah untuk mencarinya. Tayyib. Selanjutnya, di sini saya sebutkan bahwa akad ju'alah maupun ijarah statusnya halal apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah jasa yang disediakan adalah jasa yang manfaatnya mubah. Jika jenis jasanya haram, misalnya jasa sihir atau zina atau melayani minum khamr dan yang lainnya, atau misalnya menari kemudian menyanyi, maka jasa seperti ini hukumnya tidak boleh dan penghasilannya terlarang. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menerima uang dari hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan hulwanul kahin, upah dukun, muttafaqun alaih. Coba kita perhatikan hadis ini. Abu Mas'ud mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing. Berarti anjing haram untuk diperjualbelikan. Hanya saja ulama berbeda pendapat, apakah itu berlaku untuk semua anjing ataukah hanya berlaku untuk anjing yang dilarang untuk dirawat. Jumhur ulama mengatakan berlaku untuk semua anjing. Sementara Hanafiyah mengatakan ini hanya berlaku untuk anjing yang haram dirawat. Sedangkan anjing yang boleh untuk dipelihara, yang boleh untuk dirawat, seperti anjing buruan, anjing penjaga untuk ternak maupun untuk apa tanaman, maka boleh untuk diperjualbelikan. Dan wallahu ta'ala alam, sebagai kehati-hatian, kita lebih mengambil pendapat jumhur. Yang jadi pertanyaan, terus bagaimana caranya agar kaum muslimin bisa memiliki anjing yang dihalalkan untuk dirawat? Caranya adalah tidak boleh dari hasil jual beli. Tapi untuk melatihnya berbayar, tidak ada larangan insyaallah ta'ala. Kami tidak menjumpai adanya larangan. Sehingga misalnya ada orang yang memiliki anjing hasil pemberian orang lain, kemudian anjing itu disekolahkan untuk dijadikan sebagai anjing buruan, karena anjing buruan itu harus dilatih. Maka biaya pelatihan itu ketika di situ berbayar, insyaallah wallahu alam, ini termasuk jasa yang mubah. Karena melatih anjing termasuk diperbolehkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Maidah, "Wa minal jawarihi mukallabina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Termasuk di antara binatang yang halal adalah binatang yang ditangkap oleh anjing-anjing yang mu'allamin, yang mereka sudah dilatih. Tu'allimunahunna, yang kalian ajari mereka. Dan mengajari di sini disebutkan dalam surat Al-Maidah, diizinkan oleh Allah Ta'ala sehingga hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kedua, mahrul bagi. Mahr artinya mas kawin, mahar. Al-bagi, pelacur. Nabi SAW menyebut upah pelacur dengan mahar. Kenapa disebut mahar? Karena sebenarnya mereka melakukan akad. Antara konsumen dengan wanita pezina ini, dia melakukan akad. Tapi akadnya tidak memenuhi syarat akad nikah. Enggak ada wali, tidak ada saksi, dilakukan secara diam-diam. Kemudian mereka melakukan akad. Misalnya, maukah kamu melayani si A dengan bayaran misalnya 1 juta dalam waktu semalam. Kemudian mereka deal. Berarti mereka melakukan akad, tapi enggak ada wali, enggak ada saksi, tidak dilakukan tashhir, tidak diumumkan, dan seterusnya. Makanya pernikahan yang tidak ada wali, wanita menjadi walinya diri sendiri, dan tidak ada saksi, dilakukan secara rahasia. Kenapa dilarang dalam Islam? Karena ini mirip dengan perzinaan. Bahkan disebutkan dalam sebuah pernyataan bahwa pembeda antara nikah dengan sifah, dengan zina, adalah adanya at-tashhir, adanya saksi, dan diumumkan di masyarakat. Karena itu, ketika orang menikah, harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang dia harus datangkan. Karena jika tidak, maka nanti terjerumus dalam perbuatan perzinaan. Kemudian yang ketiga, wa hulwanil kahin. Hulwan artinya manisan. Al-kahin artinya dukun. Dukun yang dia meramal nasib seseorang. Kenapa disebut manisan? Upah dukun disebut manisan karena dia bisa mendapatkan upah itu tanpa usaha dan tanpa kerja. Sehingga disebut manisan karena didapatkan dengan cara yang sangat enak. Komat-kamit, dapat duit. Sehingga Rasulullah SAW menyebut upah dukun dengan hulwanul kahin. Tayyib. Kemudian yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Jika jenis jasanya mubah, namun digunakan untuk tujuan maksiat, maka upah yang diterima tidak halal. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Tayyib. Coba kita buat tulisan biar lebih mudah untuk dipahami. Kita saat ini sedang membahas tentang akad jual beli jasa Dan tadi kita sebutkan bahwa dalam jual beli jasa itu ada dua model akad, ada ijarah, ada ju'alah. Tayyib, bedanya apa? Kalau ini berdasarkan volume waktu, ada ukuran volumenya, bisa waktu atau volume kerja. Sedangkan kalau yang ini berdasarkan target, tidak ada, bisa jadi tidak ada volume tertentu. Karena itu, mana yang lebih berpotensi goror? Ju'alah berpotensi goror. Namun goror ju'alah diizinkan karena tertutupi dengan keberadaan target yang membuat kedua belah pihak saling sepakat. Contoh yang volume waktu apa? Ijarah yang berdasarkan volume waktu. Misalnya kerja dengan gaji sebulan, gaji upah bulanan. Contoh ijarah yang berdasarkan volume kerja. Misalnya para freelancer gitu ya, yang dia tidak upah bulanan atau dia tidak harus ngantor, tapi dia bisa bekerja sesuai yang diminta oleh bosnya, oleh pihak perusahaan, tapi dia bisa kerjakan di rumah, dia bisa kerjakan dimanapun, para freelancer. Sehingga upahnya berdasarkan unit kerja. Contoh yang lain misalnya penjahit yang dia bisa melayani banyak orang. Nah, untuk jenis yang pertama ini atau jenis yang kedua, ijarah berdasarkan volume kerja itu ada dua. Ada yang sifatnya umum, umum. Pelakunya disebut dengan ajir am. Orang yang bekerja dengan menjual jasa namun sifatnya umum. Contohnya penjahit. Dia bisa melayani banyak klien dalam satu waktu. Saya datang untuk menjahitkan baju. Selang satu jam si A datang jahitkan celana. Selang 2 jam si B datang jahitkan jilbab. Dalam satu waktu dia bisa melayani banyak orang dan semuanya dijanjikan akan jadi bulan depan. Sehingga ketika kami datang untuk ngambil, kami ketemu. Loh, ada A, ada B, ada C. Ngambil dalam waktu yang bersamaan, dia bisa melayani banyak orang. Ajiran. Kemudian ada yang khas. Khusus. Berarti kebalikannya. Ini disebut dengan ajir khas. Ajir khas, dia tidak boleh melayani klien yang lain ketika dia sedang melayani klien tertentu. Sehingga ketika dia bekerja sedang melayani A, maka dia tidak boleh melayani B, tidak boleh melayani C. Meskipun bisa jadi dia freelancer. Contohnya driver taksi. Saya naik taksi kemudian pakai Argo, lalu nanti saya bayar sesuai dengan hasil di yang tertera di Argo. Maka status supir ini adalah ajir khos dan nanti dia tidak boleh melayani yang lain selama dia melayani saya. Dan ini diperbolehkan. Baik. Selanjutnya untuk ju'alah. Ju'alah itu berdasarkan target yang diinginkan oleh orang yang dilayani. Misalnya, tolong carikan barang ini. Komputer saya ada virusnya. Tolong bersihkan. Kemudian orang membersihkan virus itu dalam waktu 5 menit. Pak, sudah beres. Bayarnya sekian. Dan ini juga diperbolehkan. Kemudian baik ijarah maupun ju'alah, dua-duanya disyaratkan. Yang pertama, Yang pertama syaratnya adalah jasanya harus halal, halal manfaat. Tadi sudah kita sebutkan contoh jasa yang halal manfaat dan contoh jasa yang haram manfaatnya. Yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Kalau ada unsur tolong-menolong dalam maksiat, maka melanggar firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Baik. Dalam terapan online contohnya apa, Pak? Anda bisa lihat yang ajir am terapan online. Ajir am terapan online seperti di mana itu? Daerah Purbalingga ya. Ada kampung marketer. Ya, daerah mana? Pokoknya barangkali Anda pernah mengenal itu, kampung marketer. Di Jogja juga ada yang dilakukan oleh Pondok IT. Jadi mereka menerima banyak klien. Silakan Bapak yang mau ngebus akun pribadinya, akun medsosnya, kami bisa bantu. Atau yang mau minta bantuan pemasaran, kami bisa bantu. Nah itu dia bisa melayani banyak klien dalam satu waktu yang sama, dalam satu pekan yang sama. Hukumnya diperbolehkan, berarti dia statusnya adalah ajir am. Atau ada juga yang ajir khos. Yang ajir khos, dia hanya melayani satu klien. Saya menyewa seseorang, Pak, tolong ini dioptimalkan ya web ini. Dioptimalkan, nanti butuhnya apa, saya support. Dan selama mengoptimalkan, Bapak boleh kerja di rumah, Bapak boleh apa misalnya kerja di manapun. Yang penting pokoknya dalam waktu satu bulan Bapak optimalkan. Dan saya minta tolong fokus dengan saya, jangan ke yang lain. Semua kebutuhan Bapak saya penuhi dan gaji Bapak saya penuhi. Berarti status dia apa? Ajir khas. Nah ketika ajir khas seperti ini, maka dia tidak boleh melayani yang lain. Wallahu'alam. Tayyib. Kemudian selanjutnya kita beralih ke masalah AdSense dan AdMob. Coba kita lihat AdSense dan AdMob. AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google. AdSense secara sederhana adalah konsep dan prosedur bisnis ini adalah calon anggota melakukan apply, pengajuan permohonan kepada Google agar mesin pencari ini memasang iklan Google di website anggota. Database iklan Google AdSense yang berbentuk teks maupun gambar kemudian ditampilkan di website anggota. Kepada anggota Google AdSense diberikan kode tertentu dan kode itu dapat diletakkan di header body website, bagian bottom atau menu dan yang lainnya. Kemudian secara random, secara acak, iklan itu akan muncul secara otomatis di website anggota yang memasang kode tersebut. Anggota tidak dapat mengontrol jenis iklan. Nah, bagian ini perlu kita garis bawahi ya. Anggota tidak dapat mengontrol jenis iklan yang dimunculkan oleh Google AdSense karena iklan ditampilkan secara random sesuai dengan konten atau isi halaman web milik anggota. Jadi ada kemungkinan muncul iklan pornografi, judi, kasino, atau kredit yang umumnya tidak syar'i, atau iklan game yang membawa pada hal yang sia-sia atau pelanggaran syariat yang lainnya. Anggota akan menerima pembayaran jika websitenya diklik pengunjung. Setiap kunjungan mendapatkan 0,01 dolar US ya. Kemudian pembayaran iklan dilakukan jika terkumpul 100 dolar. AdMob kurang lebih juga sama seperti AdSense, namun bedanya AdMob berjalan di platform mobile. Tayyib, baik yang pertama maupun yang kedua, yaitu AdMob maupun AdSense, kita bisa memahami statusnya adalah akad ju'alah. Karena itu di bagian takyif fikih tentang transaksi Google AdSense dan AdMob, transaksi dalam Google AdSense termasuk transaksi ju'alah yang hukum asalnya tidak terlarang. Dengan syarat materi iklannya tidak bermasalah, dan tujuan iklannya tidak mendukung hal yang haram dengan kesepakatan yang tadi atau dengan syarat yang tadi kita sebutkan. Unit jasanya halal. Yang kedua, tidak ada unsur ta'awun alal ithmi wal udwan. Kita tidak mengetahui berapa banyak orang yang akan mengklik iklan di situs peserta bisnis online Google AdSense selama upah yang diberikan jelas sebagai kompensasi atas klik pada setiap pengunjung. Transaksi tersebut tidaklah terlarang secara syariat. Namun kita wajib memastikan isi iklan tidak ada yang bermasalah dan menghindari iklan produk-produk yang terlarang. Jika dua ketentuan ini terpenuhi, maka upah iklannya bermasalah karena tidak memenuhi syarat jasa yang sah secara syar'i. Baik. Kita coba lihat ya. Ada orang yang memasang AdSense. Yang kita pahami ketika anggota itu mendaftar AdSense dan mau masang iklan, maka yang bisa dilakukan adalah membatasi dengan kategori. Misalnya, iklan apa yang boleh dipasang? Misalnya, untuk Anda kasih batasan kategori olahraga atau otomotif. Kemudian juga kadang bisa dibatasi berdasarkan usia. Untuk usia, sasarannya adalah usia sekian. Baik. Cuman yang jadi masalah, kategori di Google itu luas rentangnya. Luas rentang. Sehingga misalnya kategori religi, agama, Google kan tidak menyediakan kategori Islam saja atau Nasrani saja, tidak. Tapi dia langsung kategori religi, agama. Untuk kategori agama misalnya, rentangnya sangat luas, sehingga semua agama masuk ya. Kadang iklan apa misalnya, iklan Injil atau iklan agama yang lain masuk. Termasuk juga misalnya kategori olahraga. Di situ juga cukup luas rentangnya, sehingga semua jenis olahraga bisa masuk. Termasuk misalnya olahraga renang, olahraga yang harus membuka aurat, dan yang lainnya. Kemudian realita yang lain, bahwa meskipun sudah dipasang kategori, algoritma iklan itu menyesuaikan kebiasaan pengguna device-nya, pengguna alat. Algoritma iklan menyesuaikan kebiasaan pengguna alat. Sehingga bisa jadi kita sudah berusaha untuk membatasi dengan kategori. Namun pengguna alat ini, pengguna HP atau pengguna laptop, dia sering nonton sesuatu yang lain. Maka muncul iklan sesuai dengan algoritma pengguna. Ya, sehingga di sini lebih sulit lagi untuk dikendalikan. Seperti beberapa laporan yang dulu kami dapatkan ketika di UFIT-nya. Kenapa muncul iklan ini, iklan ini, iklan ini? Kita menyampaikan alasan bahwa kami sudah berusaha untuk membatasi dengan beberapa batasan kategori yang kami siapkan. Kok masih muncul iklan seperti ini? Itu bisa jadi karena yang bersangkutan sering menggunakan HP-nya, sering menggunakan laptop-nya untuk nonton seperti itu. Makanya dimunculkan kayak gitu. Karena kalau kemudian orang misalnya sering nonton otomotif, lalu dia dimunculkan iklan Injil, dia nggak tertarik. Maka diarahkan ke iklan yang sesuai yang dia tonton. Padahal Google itu merekam Google merekam kebiasaan kebiasaan penggunanya. Nah, bagian inilah yang cukup sulit untuk bisa kita kendalikan. Karena itu kembali kepada aturan tadi, bahwa dalam jual beli jasa Anda harus memenuhi dua ini. Jasa itu halal manfaat, dan yang kedua tidak mengandung unsur tolong menolong dalam maksiat. Bisa jadi dari sisi konten iklannya enggak ada masalah. Kontennya tidak ada aurat, tidak ada konten bermasalah. Tapi tujuannya bermasalah, mengajak orang untuk berbuat maksiat. Sehingga misalnya sering kita lihat konten iklan game. Iklan game itu kan cuman animasi ya. Animasi game apa itu, yang orangnya kecil-kecil itu ya. Orangnya kecil-kecil, enggak ada wanita di situ, enggak ada aurat. Animasi enggak ada wanita. Game semut misalnya. Menghancurkan kerajaan semut. Namun arahnya game kita tahu, dia mengajak orang untuk membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktunya. Sehingga bisa jadi ada tolong-menolong dalam maksiat atau tolong-menolong dalam hal yang sia-sia. Dan ini tidak selayaknya kita lakukan. Baik, Anda bisa bayangkan aplikasi Anda bentuknya hadis, isinya Al-Quran hadis. Tapi tiba-tiba muncul iklan kayak gini, jadinya kan menurunkan wibawa. Di sebuah masjid ada orang yang mengiklankan game, itu menurunkan wibawa. Karena itu penting untuk memperhatikan poin-poin tadi ya. Membatasi semaksimal mungkin. Kemudian kalaupun kategorinya sangat luas, jika bisa dibuat lebih sempit, lakukan. Dan nah, bagian ini yang susah untuk kita kendalikan, karena ternyata iklan yang muncul dia menyesuaikan dengan kebiasaan pengguna. Karena itu di sini ada beberapa fatwa ulama tentang Google AdSense. Seperti yang disampaikan dalam fatwa Islam, dari penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang Google AdSense, beliau mengatakan, al-aslu annahu la yajuzul ishtiraku fi hadzal barnamij al-i'lani. Hukum asalnya tidak boleh bergabung dengan dalam Google AdSense illa, kecuali bi syartit ta'aqqudi min salamatil mawaqi' al-mu'lin anha wa khulwiha minal muharramat. Kecuali bisa dipastikan bersihnya berbagai macam situs yang diiklankan tersebut dari hal-hal yang haram. Li'annahu la yajuzul i'lanu wad-di'ayatu wal-i'anatu ala nashril munkarat. Karena tidak boleh mengumumkan, mengiklankan, dan membantu penyebaran kemungkaran. Kemudian beliau mengutip firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kemudian beliau melanjutkan, jika memang realitanya bahwa mayoritas situs yang diiklankan pada situs peserta Google AdSense adalah situs mengenai pengajaran berbagai bahasa atau semisal dengan itu, maka hukumnya tidak mengapa. Misalnya mengiklankan pelajaran bahasa. Nah, terlebih lagi jika anggota sangat membutuhkan penghasilan. Anggota Google AdSense berkewajiban tidak mengiklankan situs-situs yang bertentangan dengan hukum syariat. Jika tidak mampu melakukannya, dengan kata lain situs-situs terlarang tetap muncul di situs anggota, maka wajib bagi anggota untuk meninggalkan bisnis jual beli jasa ini. Jika tidak mundur dari bisnis ini, anggota Google AdSense akan menjadi orang yang turut berperan dalam menyebarluaskan dan mengiklankan hal-hal yang hukumnya haram. Sehingga bukan masalah pendapatan lagi, tapi sudah hubungannya dengan dosa dan maksiat. Bisa jadi Anda nggak ngambil, Pak, saya tidak mengambil hasil dari Google AdSense. Nanti semuanya akan saya berikan kepada fakir miskin, akan saya gunakan untuk apa misalnya perbaikan jalan. Baik, kami memberikan apresiasi ketika Anda berkomitmen tidak mengambil dana itu. Namun, yang perlu diperhatikan adalah Ketika iklan mungkar itu Anda biarkan di situs Anda, berarti kita turut berdosa. Kenapa? Karena menyebarkan kemungkaran, meskipun nggak dapat hasil. Sehingga sangat disayangkan, kita nggak dapat manfaat, tapi justru kita dapat dosa. Uangnya tidak bisa kita makan, tidak bisa kita manfaatkan, tapi justru kita mendapatkan perbuatan dosa. Baik. Karena itu, sebagai solusi begini ya. Jadi iklan itu kan ada yang berasal dari pribadi, ada yang berasal dari Google. Kalau yang kedua ini sulit untuk dikendalikan, maka Anda bisa tinggalkan. Ya. Karena kalaupun kita sudah menggunakan batasan kategorisasi, ternyata algoritma pengguna alat tidak mendukung, akhirnya di web kita ditampilkan iklan yang nggak sopan. Sehingga kita tinggalkan ini. Nah, pilihannya ini, iklan yang pribadi. Ada orang yang punya toko online, lalu dia mau masang iklan, baik, banner Bapak saya pasang di tempat kami. Nanti ketika diklik, akan menyasar ke web Anda. Kemudian, kerjasamanya peer-to-peer ya. Dari pemilik web dengan pemilik toko, mereka melakukan jasa, bisa dengan akad ijaroh, bisa juga dengan akad jualah. Insya Allah, cara seperti ini yang lebih kami sarankan. Sehingga dia mau pindah kemanapun, ditonton oleh orang yang punya kebiasaan nonton yang gak benar sekalipun, tidak akan sampai muncul yang lain, karena di situ sudah kita pasang banner yang dia tidak akan berubah. Nah, ini yang disarankan. Dan inilah yang lebih dominan di beberapa situs punyanya Yufid, seperti di konsultasisyariah.com dan beberapa situs yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Baik, dan selanjutnya, bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Kita coba baca pertanyaan melalui WA. Bismillah. Ustaz, kita ada pertanyaan. Apa perbedaan antara undian yang diperbolehkan dengan mengundi nasib? Apa perbedaan antara undian yang diperbolehkan dengan mengundi nasib? Undian yang diperbolehkan disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, seperti hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, dari beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga dari sahabat Abdullah bin Umar. Mereka pernah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ayusafira aqra'a baina azwajihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak safar, beliau membuat undian di antara istrinya untuk menentukan siapakah yang boleh ikut safar. Sehingga ketika 9 orang istri itu keluar namanya salah satu, maka yang satu ini diajak untuk ikut safar. Nah, berdasarkan riwayat ini, maka para ulama memberikan kaidah, tusta'malul qur'ah inda tazahumil huquq. Boleh digunakan undian ketika di situ ada beberapa orang yang memiliki hak yang sama. Semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hak yang sama untuk diajak safar. Dari istri pertama sampai istri yang ke-9. Nah, kalau semuanya diajak, mungkin terlalu memberatkan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya harus salah satu atau dua orang yang diajak, dan cara menentukannya adalah dengan undian. Kemudian, al-istiqsamu bil azlam, mengundi nasib yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala melarang ini seperti dalam firman-Nya di surat Al-Maidah. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu, dan seterusnya. Diharamkan bagi kalian darah, diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, kemudian binatang yang tercekik dan beberapa jenis binatang-binatang yang lainnya. Dan di antara deretan yang diharamkan itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antastaqsimu bil azlam. Dan haram bagi kalian untuk melakukan istiqsam bil azlam. Yang dimaksud dengan istiqsam bil azlam adalah melakukan undian untuk menentukan nasib. Padahal takdir Allah itu tidak ada hubungannya dengan hasil undian. Sehingga dia tawakal terhadap nasib yang akan dia jalani kepada hasil undian. Nah, orang di masa silam, di zaman jahiliyah melakukan seperti itu. Dia misalnya membawa 3 kupon, ya, 3 kertas. Yang satu diisi Allah setuju, yang satu diisi Allah tidak setuju, yang satu diisi 0, 0. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak, terus mereka tawaf. Setelah itu dikocok, keluar kupon yang berisi Allah tidak setuju. Maka dia gak jadi berangkat. Nah, model kayak gini dilarang. Sehingga perbedaan antara undian yang diperbolehkan dengan undian yang dilarang adalah, untuk undian yang diperbolehkan itu tidak dikaitkan dengan nasib, tapi dia digunakan untuk menunjuk siapa di antara beberapa orang yang punya hak yang sama ini yang dia lebih berat dibandingkan yang lain. Sehingga ditentukan dengan undian. Sedangkan untuk mengundi nasib adalah menggunakan undian, sama-sama undian. Tapi untuk kaitannya yang berhubungan dengan takdir. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan takdir berhubungan dengan masalah, atau masalah takdir tidak ada hubungannya dengan undian. Wallahu taala alam. Silakan. Ya, Ustaz. Silakan. Ini mau nanya tentang penggunaan e-money pada saat mau naik busway. Itu kan kadang terjadi apa, orang di dekat saya lupa enggak bawa, atau pernah juga saya lupa enggak bawa. Kalau misalnya orang lain lupa, mungkin saya bisa langsung ya dekat dia minta tolong, ya udah saya kasih aja gitu sebagai sedekah ya. Tapi kalau misalnya saya yang lupa, itu kan dulu pengertiannya e-money itu sorof ya, jadi kan nilai uangnya harus sama. Solusi terbaiknya gimana ya Ustadz kalau seperti itu, supaya tidak terjadi apa kesalahan. Terus kalau yang kedua pertanyaannya, kalau sekarang kan karena di sini zona merah corona lagi, suami sama anak tetap di rumah. Terus kalau pas sholat asar itu kan antri giliran wudu, habis itu qobliyah asar. Kadang-kadang kan gak bareng selesainya semua. Nah, nunggu yang terakhir itu, kita belum sholat asar udah boleh mulai zikir petang atau belum ya Ustaz? Sebelum mulai jamaah itu kan yang dua nunggu yang terakhir siap gitu loh. Itu udah boleh zikir petang atau belum sebelum sholat asar? Syukran ya Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fi. Wa jazakumullahu khairan, wa fiikum warahmatullahi. Baik, untuk kasus yang pertama, ini sama seperti orang yang ketika di exit tol, dia, atau ketika mau keluar tol, dia gak bisa keluar karena saldonya habis. Lalu pinjem belakangnya dengan memberikan sejumlah uang tertentu. Bagaimana solusinya? Solusi yang bisa kami sarankan, sebaiknya utang, ya. Sebaiknya dengan akad utang. Utang nilai sekian, terus catat nomor telepon plus nomor rekening, atau nomor telepon aja biar gampang, kemudian dihubungi setelah itu. Kemarin saya utang sekian puluh ribu, mau saya transfer, dan ditransfer senilai yang sama. Andaikan Anda ngasih kelebihan ketika mengembalikan utang, hukumnya diperbolehkan selama tidak disepakati di depan. Karena boleh memberikan kelebihan ketika melunasi utang sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan ketentuan tidak disepakati di depan, kemudian tidak atas permintaan yang memberi utang, dan tidak ada kebiasaan masyarakat bahwa siapa yang ngasih utang dia harus mendapatkan kelebihan, atau siapa yang menerima utang dia harus memberi kelebihan. Selama 3 syarat ini dipenuhi, hukumnya boleh. Karena itu memberikan tambahan ketika melunasi utang sifatnya inisiatif pribadi dari pihak yang menerima utang. Nah, dengan solusi ini insya Allah diperbolehkan, tidak jadi masalah. Sehingga misalnya di busway Anda utang 10.000, lalu Anda transfer 12.000, silahkan. Kemudian yang kedua tentang apakah boleh zikir pagi petang sebelum melaksanakan sholat asar. Zikir pagi petang itu berdasarkan waktu dan bukan berdasarkan perbuatan. Maksud saya, batasannya adalah setelah masuk sore, maka orang sudah diizinkan untuk zikir pagi petang. Hanya saja ulama beda pendapat. Batasan waktu diperbolehkan memulai zikir pagi petang itu sejak kapan? Ada yang mengatakan setelah zuhur sudah boleh zikir pagi petang. Karena begitu sudah masuk waktu zuhur, berarti sudah bukan waktu pagi lagi. Nah, ketika bukan waktu pagi, berarti sudah beralih ke waktu yang kedua, yaitu waktu sore. Selanjutnya dia boleh melakukan zikir pagi petang. Ada yang mengatakan setelah asar. Dan ini pendapat yang lebih mendekati insya Allah ta'ala. Yang dimaksud setelah asar adalah setelah masuk waktu asar. Sehingga dia boleh langsung berzikir meskipun belum sholat asar. Karena itu misalnya ada orang yang punya udzur. Dia berada di kendaraan, di kereta atau di pesawat. Pesawat ini akan tiba di tujuan kurang lebih jam 5 sore. Maghribnya jam 6 kurang 15 menit. Sehingga prediksi dia, insya Allah masih cukup untuk sholat di tujuan. Lalu diberanikan sholat di tujuan, insya Allah tidak masalah. Dengan apa jaminan, dia bisa jamin, insya Allah sampai tujuan, waktunya masih cukup. Tapi kalau misalnya sampai tujuan, ketar-ketir, jangan-jangan nanti keluar waktu, begitu lihat di jendela, kok nampaknya sudah mendekati maghrib, maka wajib sholat asar di atas kendaraan. Termasuk juga orang yang naik kereta, statusnya sama. Nah, kemudian selama rentang tadi, dia di kendaraan, sudah masuk waktu asar, tapi dia belum sholat, karena dia ingin sholat bisa menghadap kiblat dalam kondisi berdiri, bisa sujud dengan sempurna, sehingga dia tunda dulu, jangan sholat di kendaraan. Maka selama rentang tadi, begitu sudah masuk asar, dia boleh zikir pagi petang. Begitu sampai di bandara, sampai di stasiun, dia langsung kerjakan sholat asar. Wallahu ta'ala alam. Nah. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, mau bertanya Ustaz, apa hukumnya apabila kita kerjasama dengan pemodal gitu ya. Nah, pemodal ini menjual emas gitu loh beberapa tahun yang lalu sebagai modalnya gitu. Nah, tapi selang berapa tahun ternyata memang batal kerjasamanya. Apabila kedua belah pihak sepakat, lalu pemodal ini minta ganti rugi modalnya. Nah, tapi apakah boleh pemodal ini menghitung emasnya itu pada saat ini, bukan pada saat dia jual emas pertama kali? Begitu Ustaz. Baik, kerjasamanya ya, batal itu karena kesalahan salah satu pihak atau kesepakatan kedua belah pihak? Kesepakatan kedua belah pihak. Baik, cukup Bapak? Ya, cukup. Nah. Wa'alaikumsalam. Baik, yang saya pahami ketika dalam sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia dan itu dilakukan saling ridho, tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur riba, maka jika ada resiko, resiko itu ditanggung oleh masing-masing pelaku. Contoh, Anda mau melakukan kerjasama atau jual beli. Lalu penjual menawarkan barang sampai harus keluar kota. Misalnya orang apa berencana untuk transaksi lewat WA, dia WA-WA-an. Baik, harganya kira-kira deal sekian. Tapi pembeli minta, saya harus lihat barang dulu. Pembeli minta harus lihat barang dulu. Akhirnya penjual sanggup, ya enggak apa-apa, nanti kalau enggak cocok, kita enggak jadi transaksi enggak apa-apa. Kemudian pembeli minta tolong barangnya didatangkan ke Jogja. Penjual ada di Jakarta. Berangkatlah penjual bersama barangnya dari Jakarta ke Jogja. Butuh biaya enggak? Butuh. Sampai di Jogja, ternyata pembelinya enggak cocok. Pak, ini kami yang kami butuhkan tuh kayak gini, ini enggak cocok ini. Saya enggak jadi beli. Penjual nanggung resiko enggak? Nanggung resiko. Apa resikonya? Dia sudah melakukan perjalanan, bawa barang, butuh biaya. Nanti di Jogja harus nginep di hotel dulu. Kemudian biaya makan, biaya, dan banyak biaya yang lainnya. Apakah pembeli wajib mengembalikan semua resiko itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pembeli, dia belum melakukan ikatan apapun dengan penjual. Sehingga status resiko ini ya, ditanggung pribadi oleh masing-masing. Termasuk juga andaikan pembeli yang datang ke Jakarta untuk lihat barang, dan dia keluar biaya, ternyata nggak jadi beli, penjual tidak berkewajiban untuk nanggung biaya transport pembeli. Sehingga yang kami pahami, wallahu a'lam, resiko yang terjadi, yang ditanggung oleh kedua belah pihak, kemudian gagal melakukan kerjasama atau gagal melakukan transaksi, maka dia tidak dibebankan kepada lawan transaksinya karena belum ada ikatan apapun. Sehingga dalam hal ini, jika pemodal sudah jual emas, lalu dia dapat duit, kemudian ternyata kerjasamanya gagal, dan itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bukan atas kesalahan salah satu pihak, maka otomatis ketika sejumlah uang ini mau dikembalikan ke emas, akan dapat lebih sedikit, apalagi sudah geser waktu, misalnya 1 tahun. Harga emas dulu dengan harga emas sekarang, lebih mahal sekarang. Begitu dikembalikan ke emas, yang dulu misalnya 0,5 kilo, sekarang jadi tinggal 400, berapa misalnya, 30 gram atau 450 gram. Dia kehilangan 50 gram. Siapa yang nanggung resiko ini? Yang nanggung resiko adalah ya pemodal sendiri. Karena dia belum melakukan ikatan apapun dengan pihak temannya. Batalnya itu berdasarkan kesepakatan, bukan batal karena kesalahan temannya. Sehingga dia tidak boleh minta, ya kalau bisa kembalikan emas seperti dulu. Saya dulu sudah menjual emas 0,5 kilo, ya sekarang harus balik 0,5 kilo. Nggak boleh ada yang kurang. Kalau kayak gitu caranya, berarti dia membebankan orang lain yang bukan kewajibannya. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan melalui WA. Izin bertanya Ustaz, apakah penghasilan dari YouTube, YouTuber itu halal? Syukron. Apakah penghasilan dari YouTuber itu halal? Penghasilan dari YouTuber berarti AdSense ya. Dominan iklan. Kami tidak menegaskan halal haramnya. Cuman tadi kita sudah belajar memberikan pertimbangan, dan nanti juga ada pembahasan tentang masalah vlogger ya. Kita akan bahas tentang masalah hukum vlogger dan YouTuber di nomor 7 halaman 180 saya sebutkan. Di nomor 7 salah satunya adalah orang ngevlog kemudian bikin video lalu diupload di YouTube, kemudian dia dapat duit. Itu halal ataukah haram? Kalau pendapatannya murni dari iklan, ya kembali kepada kaidah tadi. Jika dia bisa memastikan iklannya tidak ada unsur yang haram, insya Allah pendapatannya boleh diambil. Tapi kalau iklannya ketika dimonetisasi tidak lepas dari transaksi yang bermasalah, tidak lepas dari mengiklankan sesuatu yang haram, maka kita tekankan pada asalnya seperti itu nggak boleh. Karena itu kalau kita perhatikan fatwa yang tadi disampaikan oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan hukum asal tidak boleh. Hukum asal tidak boleh. Jadi beliau tidak mengatakan hukum asalnya boleh, tapi hukum asalnya tidak boleh, kecuali. Nah, kalimat ini menandakan bahwa yang diperbolehkan itu lebih sedikit. Karena kita punya kaidah dalam masalah pengecualian ya. Kalau misalnya ada kalimat seperti ini, seluruh siswa hadir kecuali 10 orang, berarti jumlah siswanya berapa? Lebih besar dari 10. Sehingga kalau misalnya kalimatnya seluruh siswa hadir kecuali 10, padahal jumlah siswanya 11 orang, kalimat tadi keliru. Karena berarti yang hadir berapa? 1. Seharusnya dibalik, seluruh siswa tidak hadir kecuali 1 orang, karena yang hadir cuma 1. Nah, beliau mengatakan yang ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya yang boleh itu lebih sedikit dibandingkan yang nggak boleh. Al aslu la yajuzu al ishtiraku fi hadzal barnamij al i'lani illa bi syartin. Pada asalnya tidak boleh bergabung dengan Google AdSense kecuali dengan beberapa syarat. Dan beliau sebutkan tadi, dipastikan bersih dari berbagai situs yang diiklankan dari hal-hal yang haram. Dan juga tidak ada unsur ta'un alal ismi wal udwan. Nah, Anda bisa perhatikan kebiasaan orang-orang yang menggunakan YouTube dan seterusnya. Kalau komunitas yang nantinya akan nonton YouTube ini kira-kira orang baik, misalnya berisi kajian, ya, kajian Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Firanda, atau Ustadz Badrus Salam, atau Ustadz Yazid, atau Ustadz-Ustadz yang lainnya, kita tahu ini arahnya, yang nonton pasti orang-orang yang modelnya kayak gini. Dan mereka umumnya adalah orang-orang yang ketika menggunakan HP, menggunakan laptop, itu tidak dipakai untuk sesuatu yang bermasalah. Kalaupun ada, sifatnya kasuistik. Kalaupun ada itu sifatnya kasuistik. Berarti insya Allah dominan iklannya bisa dikendalikan. Nah, kalau seperti ini, wallahu ta'ala alam, berarti sebagian besar dari penghasilan iklan itu mubah. Tapi kalau misalnya Anda nge-vlog, membuat YouTube untuk materi yang terlalu hobi, sepedaan, apalagi otomotif, apalagi iklan musik, nah itu penggunanya tidak bisa disaring. Akibatnya kebiasaan pengguna, nanti iklannya masuk di situ sesuai dengan kebiasaannya. Nah, bagian ini kadang kita lebih sulit untuk memfilter. Wallahu ta'ala alam. Baik, insya Allah akan kita bahas lebih detail lagi ketika kita membahas materi vlogger dan YouTuber. Demikian, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.